Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwati al-kiram, hafizani wa hafizakum Allahu jami'an. Insyaallah taala di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kitab Al-Adabul Mufrad adalah sebuah kitab adab yang disusun dan ditulis oleh Imam Besar Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Ma'ruf bil-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan terakhir, kita telah menyelesaikan babu yuhdi ila aqrabihim baban. Masih terkait dengan pembahasan tentang adab-adab bertetangga. Maka di malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, bab berikutnya yang berjudul Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babul adna fal adna min al-jiran. Bab yang terdekat kemudian yang terdekat dari tetangga, yaitu mendahulukan tetangga yang terdekat dari kita di dalam memberikan al-ihsan, kebaikan kepada tetangga. Sehingga ketika kita ingin berbuat baik kepada tetangga kita, maka di antara adab Islami yang dituntunkan kepada pemeluknya adalah mendahulukan tetangga yang terdekat, baru kemudian yang setelahnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sebuah asar yang disilakan dengan asar yang maqtu', ya. Itu athar yang sampai pada tabi'in. Athar yang sampai pada tabi'in. Kalau athar yang sampai pada Rasulullah disebut dengan athar apa? Atau hadis apa? Marfu', ya. Hadis marfu', itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, riwayat yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, disnisbatkan dan disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau riwayat atau hadis yang hanya sampai pada sahabat disebut dengan riwayat apa? Atau hadis apa? Apa? Mauquf. Ya. Hadis yang mauquf. Barakallahu fiik. Adapun ini hadis yang akan kita baca ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini adalah hadis yang maqtu'. Jadi sanadnya hanya sampai pada tabi'in. Siapa tabi'in? Muridnya sahabat. Kita baca qala al-Imam Al-Bukhari hadis yang ke-109. Haddatsana al-Husain ibn Harith. Huraith. Haddatsana al-Husain ibn Huraith. Qala haddatsana al-Fadl ibn Musa anil Walid bin Dinar. Anil Walid ibn Dinar. Anil Hasan. Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan al-Basri. Al-Imam al-Ma'ruf. Seorang imam dari para a'immatu ahli sunnati wal jamaah yang berasal dari negeri Basrah. Beliau seorang tabi'in. Murid dari para sahabat. Anil Hasan ay al-Basri annahu su'ila anil jar. Bahwasanya suatu ketika pernah beliau ditanya tentang tetangga. Apakah definisi tetangga itu? Ataukah siapa yang bisa disebut sebagai tetangga? Maka beliau menjelaskan, faqala arba'ina daran amamah. Yang disebut dengan tetangga adalah 40 rumah yang ada di depan rumahmu. Wa arba'ina khalfah. Dan 40 rumah yang ada di belakang rumahmu. Wa arba'ina an yaminih. Dan 40 rumah yang ada di sisi kanan rumahmu. Wa arba'ina an yasari. Dan 40 rumah yang ada di sisi kiri rumahmu. Hadis ini, barakallahu fikum, sanadnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullahu taala. Jadi sanad hadis ini hasan. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya pembatasan ini, sekali lagi, yang mengucapkannya siapa? Mengucapkannya tabi'in. Yang mengucapkannya adalah seorang tabi'in. Al-Hasan. Dan ini banyak ada atau banyak terdapat ihtimalat, kemungkinan. Bisa jadi, urf yang ada di zaman itu, di zaman Al-Hasan al-Basri ketika masih hidup, ya, namanya satu qaryah atau satu kampung itu jika kondisinya seperti ini. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke belakang. Kita masih ingat definisi tetangga yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah pada syarah hadis yang sebelumnya. Apa kata beliau? Siapa masih ingat? Yang disebut tetangga adalah apa? Orang-orang yang masih berada dalam satu qaryah saghirah yang masih ada saat, yang masih dikumpulkan di dalam satu desa atau satu kampung, itu semua disebut dengan tetangga. Jadi tetangga itu tidak hanya orang yang rumahnya berdempetan langsung dengan rumah kita. Yang disebut dengan tetangga adalah yang itu tadi, yang masih dalam satu kampung atau satu desa dengan kita. Desa kecil. Nah, adapun di sini Al-Hasan menyebutkan al-adad, menyebutkan bilangannya 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tapi sekali lagi tidak ada dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasul yang membatasi jumlah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala wa fi hadzal athar bayanun li hududil jar. Di dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang batasan tetangga. Fala yatabadaru ila dhihni annal jar wal mulasik faqat. Jadi jangan sampai seorang mengira yang namanya tetangga itu hanya orang yang pintunya berdempetan langsung dengan rumah kita. Jangan sampai ada yang mengira, oh tetangga saya itu yang cuma sebelah rumah saya. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Cuma itu aja. Tidak, demikian. Tetangga itu lebih luas. Akan tapi, al-adna fal-adna. Tetangga yang lebih dekat dengan rumah kita, haknya lebih besar dibandingkan tetangga yang rumahnya lebih jauh. Ya. Nah, qala rahimahullah, bal ila arba'ina daran syarqan wa gharban wa shimalan wa januban. Bahkan, yang namanya tetangga itu sampai 40 rumah di sebelah timur, sebelah barat, utara, dan selatan dari rumah kita. Wa biqadri ma yastati'ul muslim fa innahu yuhsin ila jiranihi. Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim hendaknya berbuat baik kepada tetangganya semampu yang dia bisa. Ya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Liyuktabalahul ajru, agar dituliskan baginya pahala berbuat baik kepada tetangga. Bilhaq wa yaqumu bilhaq alladhi harisa alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama fi qawlihi, dan menunaikan hak tetangga yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sabdanya, mazala jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa Jibril, malaikat Jibril, malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulnya alaihissalam, senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan hak tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka, kata Rasulullah, sampai aku mengira, karena saking seringnya Rasulullah diingatkan Jibril tentang hak tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, saking seringnya diingatkan, sampai seolah-olah Rasulullah mengira tetangga itu juga akan mewarisi harta kita. Termasuk ahli waris yang kita, kalau kita meninggal, harta kita juga harus dibagikan kepada mereka. Karena sangat besarnya hak tetangga. Ya, akan tapi tidak sampai masuk ke golongan ahli waris. Akan tapi haknya sangat besar. Ya. Barakallahu fikum. Demikian syarah atau penjelasan dari athar atau riwayat ini. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Sekaligus masuk ke bab yang baru. Kita langsung meloncati ke hadis yang ke-111. Karena hadis yang ke-110 ada kelemahan di dalam sanadnya. Jadi kita langsung membahas hadis yang ke-111. Bab yang baru, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babu man aghlaqal baba 'alal jar. Bab seseorang yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Seorang yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Kira-kira kalau dari judul bab ini, menutup pintu tetangga, ya, menutup pintu rumah dari tetangga, sehingga tetangga tidak bisa berkunjung, tidak bisa berziarah, ya, tidak bisa mendapatkan kebaikan dari kita. Itu kira-kira perbuatan baik atau perbuatan yang buruk? Perbuatan buruk, ya, perbuatannya tidak baik yang seperti ini. Tidak mau bermuamalah, tidak mau bersosialisasi dengan tetangga, tidak mau berbuat baik kepada tetangga, ya, cenderung menutup diri dari tetangga. Ya. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Hendaknya setiap muslim memperhatikan tetangganya, berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan yang namanya berbuat baik itu harus tetap dalam koridor syariat. Kalau kita ditanya apa perbuatan baik yang paling afdol yang bisa kita berikan kepada tetangga, apa? Ilmu syar'i, memberikan hidayah, menjadi sebab hidayah kepada tetangga kita, melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak tetangga kita, menghimbau mereka untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan soleh, bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Ini bentuk ihsan. untuk perbuatan baik yang paling afdal, lebih afdal dibandingkan memberikan harta. Sering berikan hadiah, kalau masak makanan diserahkan ke tetangganya, itu baik. Tapi yang lebih afdal dari itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak tetangga yang mungkin selama ini jarang kelihatan di masjid, kita nasihat, kita dekat, kita ajak, kita kasihkan targhib, motivasi agar dia bersemangat untuk datang ke masjid, sholat lima waktu, berjamaah. Itu masuk ihsan. Bahkan sekali lagi lebih afdol, lebih utama dibandingkan ihsan dalam bentuk begitu pula an-nahyu 'anil munkar, mencegah tetangga dari berbuat kemungkaran, ini juga perbuatan ihsan. Jadi sekali lagi, berbuat baik kepada tetangga, bermuamalah dengan tetangga, itu bukan maknanya al-mudahana. Tahu apa itu al-mudahana? Al-mudahana itu bersikap basa-basi. Melihat tetangganya berbuat mungkar, dia sungkan, mau negur sungkan, dibiarkan tetangganya. Tidak seperti itu Islam. Bahkan diantara hak tetangga, ketika dia melakukan kemungkaran, kewajiban kita adalah apa? Mengingatkan, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita memahami al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, itu harus kita maknai, harus kita pahami secara holistik kalau diistilahkan, dari seluruh sisinya. Bukan yang dipahami hanya sekedar berbuat baik, sering memberi harta, makanan, membantu dalam bentuk uang. Tidak hanya itu. Di sana ada yang lebih utama. Ihsan, perbuatan ihsan yang lebih utama. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, haddatsana Malik bin Isma'il. Malik bin Isma'il. Qala haddatsana Abdul Salam an Layth an Nabi' an Ibni Umar. Ibnu Umar namanya siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala. Beliau berkata, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun. Jadi perawi ragu apakah beliau ketika itu Ibnu Umar menyebutkan kata zaman ataukah hin. Laqad ata alaina zamanun aw qala hinun, tapi maknanya sama, ya, maknanya sama. Ini ikhwani fillah barakallahu fikum menunjukkan apa? Menunjukkan kehati-hatiannya para ulama ahlul hadis. Sampai kalimat saja, lafadznya saja harus benar-benar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh perawi yang dia menukil darinya. Walaupun maknanya sebenarnya sama. Kalau zaman itu maknanya zaman, in itu maknanya masa atau waktu. Kira-kira sama enggak maknanya? Tapi lafadznya berbeda, walaupun maknanya sama. Kalau diistilahkan itu adalah mutaradif atau sinonim. Tapi karena memang kehati-hatian dan sebagai bentuk amanah ilminya, para ulama ahlul hadis sangat teliti, ya, di dalam menyampaikan riwayat. Bahkan lafadznya itu harus dijaga betul sesuai dengan yang diucapkan. Maka di sini perawi menyebutkan laqad ata alaina zamanun aw qala hinun, sungguh telah datang kepada kami sebuah zaman, sebuah masa. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim, di mana ketika itu seseorang, harta yang dimiliki seseorang baik berupa dinar, emas maupun dirhamnya, peraknya, tidak ada yang lebih berhak untuk mendapatkan harta tersebut kecuali saudaranya yang muslim. Paham ya yang dimaksud Ibnu Umar? Ini yang terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka sangat bersemangat untuk apa? Untuk memberikan kebaikan. Berbuat baik kepada saudaranya muslim walaupun tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan keluarga. Tapi kalau se-Islam, ya, maka ada yang namanya al-quwah al-islamiyah, solidaritas yang dibangun di atas Islam dan iman. sehingga mereka lebih mengedepankan ukhuwah dibandingkan harta benda. Harta di sisi mereka itu tidak ada nilainya. Ini di zaman sahabat. Sehingga mereka tidak pelit, tidak bakhil, tidak berat kalau harus memberikan hartanya kepada saudaranya yang muslim. Walaupun bukan keluarganya, walaupun bukan kerabatnya. Tapi kalau dia melihat saudaranya yang muslim, yang se-Islam, seiman ini butuh, dia atau mereka para sahabat tidak segan-segan dan tidak berat untuk mengeluarkan harta mereka. Ya, karena sekali lagi, mereka adalah orang-orang atau generasi terbaik umat ini yang paling paham tentang hakikat agama ini. Ya. Mereka tahu bahwasanya dunia itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Inna Allah taala daraba ma yakhruju min bani Adam mathalan lid-dunya." Sesungguhnya Allah taala menjadikan apa yang keluar dari manusia, apa yang dikeluarkan manusia berupa kotoran yang najis dan menjijikkan itu sebagai permisalan bagi dunia. Sehingga dunia itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kotoran itu sebagai permisalan bagi dunia. Jadi kalau masih ada orang yang cinta dunia, hakikatnya dia ya, cinta dengan kotoran dan perkara yang rendah. Ada enggak orang yang kotorannya disimpan? Ya. Disimpan, enggak dibuang. Tidak merasa jijik dengan kotorannya. Enggak ada. Namanya kotoran ya, cepat-cepat dibuang. Ya. Enggak ada yang ini disimpan di lemari lah, sayang kalau dibuang. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Maka orang yang berakal akan memandang dunia itu sebagai sesuatu yang rendah dan hina. Ya. Tidak ada nilainya. Dia hanya menggunakan dunia sebagai wasilah. Sebagai wasilah yang membantu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Nah, maka para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in adalah sebagai teladan terbaik. Ya. Digambarkan di sini oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sungguh telah datang kepada kita atau kepada kami suatu masa, suatu zaman di mana seseorang hartanya ya, tidak ada yang berhak, tidak ada yang lebih berhak dari harta seseorang kecuali saudaranya yang muslim. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsummal an." Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kondisi para sahabat, terkhusus kaum Ansar. Ya. Kita ingat bagaimana Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang yang menyiapkan negerinya, yaitu negeri Madinah, Yathrib, ya, menyiapkan dirinya, negerinya dan keimanannya, yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat mencintai saudara-saudaranya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Cinta mereka, bukan merasa susah, ini kenapa orang jauh-jauh datang ke negeri kita ini bikin susah saja. Tidak seperti itu. Ya. Mereka sangat mencintai saudara-saudaranya yang seiman hijrah dari Mekah datang ke negeri mereka. Mereka sambut dengan sukacita. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ketika mereka memberikan infak, memberikan bantuan berupa harta maupun yang lainnya dari dunia, sama sekali mereka tidak mengharapkan imbalan. Bukan karena mereka mengharapkan imbalan. Ya. Imbalan duniawi maksudnya. Sama sekali tidak. Ya. Bahkan kita ingat bagaimana para sahabat ya, saling berlomba-lomba memberikan infak kepada kaum muhajirin. Sampai ada salah seorang dari kaum Ansor yang ya, karena saking ini ya, saking semangatnya berbuat baik kepada saudaranya yang muhajirin, sampai mau membagi istrinya. Ada dua istri dia, yang satu mau diceraikan untuk dinikahkan dengan saudaranya yang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan mereka berbuat itsar, mendahulukan saudara-saudaranya yang muhajirin dalam keadaan mereka sendiri juga butuh harta itu. Tidak semua orang Ansor kaya. Di antara mereka juga ada yang pas-pasan. Tapi kalau ada saudaranya yang muhajirin butuh, dia lebih mendahulukan saudaranya yang muhajirin tersebut, walaupun dia sendiri sedang butuh. Ini orang-orang Ansor. Para sahabat Ansor. Yang Allah puji di dalam Al-Quran. Dan diceritakan oleh Ibnu Umar dalam hadis ini. Kondisi mereka seperti itu. Beliau melanjutkan, "Tsummal anad dinaru wad dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim." Adapun sekarang, di zaman ini, di zaman Ibnu Umar ini, masih hidup, tapi sudah banyak sahabat yang meninggal. Ya, itu zaman atau generasi setelah para sahabat. Tentunya Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat alaihi salatu wassalam. Kemudian banyak sahabat yang meninggal, sehingga berbeda generasi, masuk ke generasi yang setelahnya. Kata beliau, sudah berbeda, sudah berubah kondisi manusia ketika itu. Padahal ketika itu masih banyak orang-orang mulia. Zaman tabi'in, orang-orang yang bertakwa juga. Tapi beliau telah menyebutkan perbedaan keutamaan dari generasi sahabat ke generasi tabi'in. Ada perbedaan keutamaan. Kata beliau, "Tsummal ana ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila hadina min akhihil muslim." Adapun sekarang, dinar dan dirham, emas dan perak lebih dicintai oleh salah seorang dari kita daripada saudaranya yang muslim. Berbalik 180 derajat. Ya. Kalau di zaman sahabat, persaudaraan seislam, seiman lebih diprioritaskan. Dunia itu dikesampingkan. Kalau di zaman ini, atau di zaman beliau ini, di zaman setelah sahabat, berbeda kebalikannya. Ukhuwah lebih yang dikesampingkan, dunia yang dikedepankan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana di zaman kita sekarang. Tentunya lebih dan lebih lagi. Itu lebih merosot kondisinya. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang suatu masa, suatu zaman, kecuali yang setelahnya lebih buruk, lebih jelek kondisinya dibandingkan yang sebelumnya. Sampai nanti tegak hari kiamat, karena memang hari kiamat tidak tegak kecuali pada orang-orang yang terjelek. Waliyadu billah. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi bersabda, "Kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah." Berapa banyak tetangga yang di hari kiamat nanti memegang tetangganya. Ya. Berpegangan pada tetangganya, memegangi tetangganya sambil berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku," mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, hadza aqlaqa babahu duni, famana'a ma'rufahu." Ya Allah, wahai Rabb, sesungguhnya tetanggaku ini selama di dunia menutup pintunya dariku, sehingga dia menahan kebaikannya dariku. Nah, sehingga nanti di hari kiamat nanti, tetangga akan saling mengadukan satu dengan yang lain. Kalau ada satu orang yang tidak menunaikan hak tetangganya, maka akan diadukan di hadapan seorang tetangga. Ya. Hidup dengan kehidupan yang mewah atau dengan kecukupan. Tetangga di sampingnya penuh dengan kekurangan. Kalau sampai yang berkecukupan atau punya kemampuan ini tidak membantu tetangganya, maka bisa jadi di akhirat nanti dia akan termasuk orang yang diadukan oleh tetangganya. Menutup pintu. Ya. Seolah-olah tidak tahu, pura-pura tidak tahu bahwasanya tetangganya ini sedang butuh. Sebenarnya dia punya kemampuan, tapi karena sikap al-bukhl, kebakhilan yang ada pada dirinya, menahan dia untuk berbuat baik kepada tetangganya. Orang-orang yang seperti ini, waliyadu billah, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang seperti itu, akan diadukan tetangganya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca syarahnya. Syarah dari hadis ini agak panjang, labas kita baca semampunya. Qala asy-syarih الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه بيان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار مع إخوانهم المسلمين عموما. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kondisi para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Bagaimana sikap mereka kepada saudara-saudaranya yang muslim secara umum. Wa ma'al jiran wal ashab khususan. Dan juga kepada tetangga atau kepada teman secara khusus. Wa dhalika annahu lamma qadimal muhajirun al ansar. Lam yakun lil muhajirin turun wa laysa lahum amwalun. Dan itu terjadi ketika kaum muhajirin datang ke negeri Madinah, atau nama sebelumnya adalah Yathrib, datang ke negeri Madinah mendatangi kaum Ansar. Tidak ada pada kaum muhajirin rumah. Mereka datang juga tidak membawa harta, tidak punya rumah, tidak punya harta. Tasaddal ansaril muhajirin wa'atuhum min diyarihim waskanuhum wa'atuhum min amwalihim. Maka kaum ansar, karena kedermawanan mereka, kaum ansar membantu muhajirin, memberikan kepada kaum muhajirin rumah-rumahnya. Jika ada yang punya rumah lebih dari satu, dikasihkan ke saudaranya yang muhajirin. Ya. Atau kalau belum punya rumah, dikasih bantuan untuk membangun rumah. Waskanuhum wa'atuhum, memberikan tempat tinggal kepada kaum muhajirin dan memberikan kepada mereka harta-harta mereka sendiri. Wa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Dan Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi dipasang-pasangkan. Fulan dari kalangan muhajirin dipasangkan dengan fulan dari kalangan ansar. Dipersaudarakan. Ya. Ini maksud adalah persaudaraan seagama, seiman. Wa yaj'alul ansari akhan lil muhajiri. Maka seorang ansar menjadi saudaranya muhajir. Fa kana ma yara ahaduhum annahu ahaqqu bi malihi min akhi. Maka ketika seperti itu kondisi, sudah dipersaudarakan oleh Nabi, satu orang ansar dipersaudarakan dengan satu orang muhajiri, maka orang ansar tidak memandang hartanya itu lebih berhak diberikan kecuali kepada saudaranya yang muhajirin tadi. Wa yaqdi hajatahu qabla an yaqdi hajata nafsihi. Orang-orang Ansar mendahulukan untuk menunaikan hajat saudaranya yang muhajirin sebelum dia menunaikan hajatnya sendiri. Ini yang disebut dengan sikap apa? Sikap kita mendahulukan saudaranya dalam perkara dunia. Kalau perkara akhirat tidak. Ya. Penting, ini untuk penting untuk dipahami. Perkara akhirat tidak. Kalau perkara akhirat para sahabat apa? Berlomba-lomba. Enggak mau ketinggalan. Enggak mau dikalahkan saudaranya. Ya. Yang dimaksud di sini itar, yang dimaukan di sini apa? Mendahulukan saudaranya dalam perkara dunia. Sekali lagi apa? Karena para sahabat paham betul dunia itu rendah dan hina. Adapun kalau masalah akhirat tidak bisa. Saling berlomba-lomba. Di antara yang menunjukkan ini, barakallahu fikum, adalah kisah di mana Rasulullah SAW akan mengutus pasukan untuk mengepung benteng Khaybar. Ya. Untuk mengepung benteng Khaybar. Bentengnya orang Yahudi yang ketika itu melakukan pengkhianatan dan melanggar janji yang telah disepakati. Maka Rasulullah mengambil kebijakan untuk menyerang dan mengepung benteng Khaybar. Ya. Sehari sebelum pasukan itu berangkat, Rasulullah mengumumkan, La'utiyanna rayata di rajulin, aku akan memberikan bendera perang ini kepada seorang pria, yuhibbuhullahu wa rasuluh, yang dicintai Allah dan Rasulnya, atau yuhibbuhullahu wa rasuluh, seorang pria yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia pun dicintai Allah dan Rasulnya. Keutamaan yang mulia. Tidak ada orang yang tahu apakah saya ini dicintai Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Tapi Rasulullah sudah sifat yang akan diberikan pada kita ini apa? Mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang jujur dan benar, dan dia pun dicintai Allah dan Rasulnya. Keutamaan yang mulia. Maka para sahabat apa yang dilakukan? Semalam suntuk mereka sibuk membicarakan. Siapa kira-kira pria ini? Akhirnya ketika pagi hari, mereka ya berlomba-lomba, bersegera datang menghadap Rasulullah. Berharap apa? Berharap dia yang ditunjuk untuk mendapatkan bendera itu. Bukan karena cinta kepemimpinan. Bukan karena ambisi kepemimpinan. Tapi karena apa? Karena berharap menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Perkara akhirat ini. Mereka enggak mau ketinggalan. Tidak mau mereka ithar. Biar saudara saya sajalah. Enggak, mereka semuanya masing-masing seperti itu. Mudah-mudahan saya yang dipilih. Nah, akhirnya yang dipilih siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu ternyata sedang tidak hadir karena sedang sakit mata. Akhirnya dipanggil, "Aina Ali?" Di mana Ali? Kemudian didatangkan ya dan ditiup matanya sembuh, baru kemudian diberikan bendera. Asyhad di sini ikhwani fillah barakallahu fikum. Al-itsar yang dimaksud apa? Itsar dalam perkara duniawi. Adapun dalam perkara akhirat berlomba-lomba. Itulah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya. Sabiqu, berlomba-lombalah untuk meraih magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian dalam surat, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kenikmatan surga, kenikmatan di jannah, apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara itulah hendaknya orang-orang yang berlomba saling berlomba. Ya, jangan mau ketinggalan, harus berlomba untuk mendapatkan keutamaan atau kemuliaan di akhirat. Tapi kalau urusan dunia, ithar. Yang disyariatkan adalah ithar. Mendahulukan saudaranya yang seiman, seislam, dibandingkan dirinya sendiri. Dan ini sulit. Ya, perkara yang sangat sulit. Ya. Oleh karena itu di akhir ayat, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dijaga Allah dari sikap bakhil, sikap pelit, maka dia adalah termasuk orang-orang yang sukses dan beruntung. Orang-orang yang berhasil, itu adalah orang-orang yang dijaga Allah dari sikap bakhil, sikap pelit. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, fayaqdi hajatahu qabla an yaqdi hajata nafsihi. Orang Ansor mendahulukan untuk menunaikan hajat saudaranya yang muhajirin dibandingkan hajatnya sendiri. Tsumma ba'da dzalika tala az-zamanu wa habbun nas wa habban nasul amwal. Kemudian berlalu masa yang panjang, generasi sahabat sudah ya habis, berganti ke generasi yang berikutnya, sudah berubah kondisi. Manusia mulai mencintai dunia, lebih mendahulukan dunia daripada agama. Lakin mahma kana min hubbin minhum lil mal, fa innal qurun al mufaddalah allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum al khairu fiha kathir. Ya. Di sini beliau menyebutkan hadis tentang keutamaan sahabat. Rasulullah bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang hidup di generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Kebaikan di masa sahabat tentunya sangat banyak. Lidha syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laha bil khairiyah wa syahadatuhu min mu'jizatihi. حيث أخبر عن المستقبل وذلك بوحي من الله تبارك وتعالى فكانوا على جانب من الخير عظيم وإن وجد من بعضهم الحرص على المال ولكن على المال الحلال. Ya. Jadi walaupun generasi setelah sahabat itu kondisinya memang berubah, ya, tidak seperti di masa sahabat, tapi kalau masih termasuk ke tiga generasi utama atau yang disebut dengan Al-Qurun, Al-Mufaddalah, tiga generasi utama dari umat ini, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, maka para tabi'in, kalau memang, atau generasi tabi'in, kalau memang ada di antara mereka yang ada kecintaan dalam hatinya kepada dunia, maka itu masih dalam batas yang halal. Maksudnya harta yang halal. Karena kalau harta yang haram, ya, dosa, tidak boleh. Yang dimaksud di sini adalah harta yang halal. وَرُبَّمَا إِسْتَقْنَ النَّاسُ بَعْدُهُمْ عَنِ الْبَعْدِ ثُمَّ تَتَابَعَ الزَّمَنُ فَلَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tidak datang suatu masa kecuali lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. تَكْثُرُ الشُّرُورُ عَبْرْ مُرُورِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَعْوَامِ فَلَا يَأْتِي عَامٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ. Tidak datang setahun yang baru kecuali lebih jelek dibandingkan tahun yang sebelumnya. Jadi kalau ada orang merayakan tahun baru, enggak tahu niatnya apa ini. Padahal tahun yang baru datang itu lebih jelek, ya, dibandingkan tahun yang sebelumnya. Terlebih lagi memang acara tersebut atau perbuatan tersebut tidak dicontohkan di dalam Islam. لِذُهُورِ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفِتَنِ وَمِنْ مَحَبَّةِ الْمَالِ وَالشَّهَوَاتِ وَالزُّهُدِ فِي الْخَيْرِ. Kenapa zaman yang setelahnya itu lebih jelek dibandingkan zaman yang sebelumnya sampai hari kiamat nanti? Kejelekan itu dilihat dari sisi apa? ذُهُورُ الْمَعَاصِي, semakin banyaknya maksiat. وَالْفِتَنِ, semakin banyaknya fitnah-fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Perkara-perkara yang bisa menjauhkan seseorang dari kebenaran. Yang menjauhkan seorang mukmin dari keimanan. Ini namanya fitnah. Dan fitnah itu ada dua macam. Fitnah itu syubhat wa syahwat. Syubhat, fitnah yang berupa kerancuan berpikir. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini disebut dengan fitnah syubhat. Baik terkait dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Begitu pula fitnah syahwat. Wa mahabbatil mal, zaman yang baru itu semakin jelek atau lebih jelek. Kenapa? Karena manusia di zaman itu lebih mencintai harta benda. Lebih mendahulukan syahwat. Wa zuhud fil khair, merasa zuhud dari kebaikan. Yang disyariatkan apa? Zuhud anid dunia, bersikap zuhud dari dunia. Tapi ya, manusia di akhir zaman bukannya zuhud dari dunia, tapi zuhud dari kebaikan. Wal wajib annal insana yatta'idhu wa yatadhakkaru annahu la yanfa'uhu idza qadima 'ala Allahi illa ma qaddamat yadahu min kulli 'amalin salih. Maka yang wajib, beliau menyampaikan nasihat dan wasiat, maka yang wajib bagi setiap hamba untuk mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran dan peringatan yang ada, bahwasanya tidak bermanfaat bagi dirinya jika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberikan manfaat bagi dirinya kecuali apa? Kecuali apa yang telah dia amalkan. Kecuali apa yang telah diamalkan kedua tangannya berupa amalan soleh. Jadi kalau ada orang sibuk numpuk harta, tapi malas berinfak, bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, di akhirat nanti harta itu sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam sebuah ayat, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak, kecuali yang menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan hatinya selamat. Selamat dari apa? Dari fitnatus syubhat wasyahwat. Selamat dari kekufuran, kemunafikan, ya. Dari penyakit-penyakit hati. Itulah hamba Allah yang akan selamat di akhirat nanti. Ya, orang yang menghadap Allah hamba yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya selamat, ya, bukan yang membawa harta benda banyak. Barakallahu fikum. Minal faraid wal wajibat wal mustahabbat wa tarkil muharramat wal isti'dad li liqa'illah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini perkara-perkara yang akan memberikan manfaat bagi kita di akhirat nanti ketika berjumpa dengan Allah, yaitu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang paling utama adalah arkanul Islam, ya, rukun Islam yang 5 yang terkait dengan akidah, arkanul iman, rukun-rukun iman diperbaiki, dibenahi. Mungkin ada keyakinan-keyakinan kita yang masih keliru, yang tidak sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, dibenahi. Ya. Itu adalah perkara yang wajib kita lakukan. Begitu pula menunaikan perkara-perkara yang mustahabbat, perkara-perkara yang disunnahkan, wa tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin dia akan berjumpa dengan Allah, dia akan menyiapkan dirinya. Tidak sibuk dan tenggelam dalam urusan duniawi. Falliqa'u qaribun mahma talal umur fa inna liqa'allahi qarib. Sesungguhnya berjumpa dengan Allah itu sudah dekat, ya. Walaupun umur seseorang itu panjang, usianya panjang, tapi sekali lagi, berjumpa dengan Allah itu bukan perkara yang jauh. Perkaranya dekat, karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal dunia. Wassu'alu anil amal. Ya, dan nanti niscaya setiap hamba akan ditanya tentang amalannya selama di dunia. Man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Allah tidak butuh kepada amal soleh kita. Allah sama sekali tidak butuh kepada amal soleh kita. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beramal soleh. Kenapa? Untuk kebaikan si hamba sendiri. Adapun Allah sama sekali tidak butuh kepada amal soleh kita. Oleh karena itu dalam ayat ini, dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-15, Allah menegaskan, man 'amila shalihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang beramal jelek, akan memudorotkan dirinya sendiri. Allah tidak rugi. Allah sama sekali tidak merasa dirugikan ketika seorang hamba berbuat maksiat, apalagi kufur. Allah tidak rugi. Yang rugi orangnya sendiri. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kalian dikembalikan. Man ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang beramal kejelekan pasti akan dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan tidak ada bagi seorang pun penolong dan pembela kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia kalau ada kasus masih ada pengacara. Kalau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, pengadilan di hadapan Allah, tidak ada yang bisa membela kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia mukmin, beriman dengan iman yang benar, akidahnya sahih, akidahnya lurus. Ini diantara dalil atau ayat yang dipakai para ulama menunjukkan apa? Pentingnya akidah yang sahihah. Akidah yang lurus sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Kenapa? Karena akidah as-sahihah, akidah yang benar, itu syarat diterimanya amalan. Coba perhatikan ayat ini. Wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia mukmin, imannya benar, akidahnya benar, keyakinannya benar, baik keyakinan tentang Allah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keyakinan tentang perkara-perkara yang gaib, benar. Fala kufrana li sa'yihi, maka upayanya, amal solehnya, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Wa inna lahu katibun, dan kami yang akan mencatatnya. Ya. Tapi berbeda halnya jika ada orang capek, ya, lelah beramal dalam keadaan akidahnya rusak. Ini menjadi sebab tertolak amalannya tersebut. Ya, menjadi sebab tertolaknya amalan ketika seorang tidak memiliki akidah yang sahihah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam sebuah peristiwa. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada dua orang tabi'in yang bernama Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur yang datang dari negeri Basrah pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, mereka ingin mengadukan kepada Ibnu Umar atau kepada sahabat yang mereka temui tentang penyimpangan yang terjadi di negeri Basrah. Ya. Munculnya kelompok yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu kelompok yang memiliki akidah, keyakinan menyimpang dalam permasalahan takdir. Di antara keyakinan mereka, ya, mereka meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki ilmu atau tidak mengetahui perkara-perkara yang terjadi ini kecuali setelah terjadinya. Ya, ini kelompok Qadariyah. Sesat dan menyimpang. Maka kedua orang tabi'in ini, siapa namanya? Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, ketika menunaikan ibadah haji, menyempatkan diri untuk mencari para sahabat meminta fatwa. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Qadariyah ini? Maka ketika Allah berikan kemudahan mereka berdua berjumpa dengan Ibnu Umar, mereka sangat bersyukur. Kemudian menanyakan permasalahan ini kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Umar bagaimana? Beliau mengatakan, "Fa'akhbirhum anni bara'un minhum wa annahum bura'u minni." Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka pun berlepas diri dari saya. Artinya apa? Ibnu Umar tidak menyetujui dan mengingkari akidah yang menyimpang tersebut. Law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qubila min ahadihim hatta yu'mina bil qadar. Ini kata Ibnu Umar. Sampaikan kepada mereka orang-orang Qadariyah itu, kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan emas 1 gram, bukan 2 gram, bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, sebesar gunung Uhud, kalau salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima. Sampai mereka beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang benar. Ya. Jadi ini menunjukkan apa ikhwani fillah, barakallahu fikum. Kunci diterimanya amalan adalah lurusnya akidah. Lurusnya keyakinan. Sebanyak apapun amalan, kalau tidak dibarengi dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus akan sia-sia itu. Amalan itu. Waliyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semuanya al-aqidah as-sohiha. Akidah yang lurus di dalam agama ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Falwajibu ta'ahudun nafsi wa tamrinuha ala ta'at. Dan yang wajib bagi setiap hamba adalah membiasakan jiwanya dan melatih jiwanya untuk melaksanakan ketaatan. Ya, tidak bisa jiwa ini tiba-tiba langsung menjadi taat, enggak bisa. Harus dilatih, ya. Harus seorang itu berjihad melawan jiwanya sendiri. Ya. Nah, karena memang jiwa itu tabiat dasarnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa lamaratun bisu." Jiwa manusia ini tabiat dasarnya selalu dan senantiasa mengajak kepada kejelekan. Jadi kalau enggak kita lawan jiwa kita sendiri, kita akan terseret. Diseret oleh jiwa kita untuk melakukan kejelekan. Ya. Sehingga disebutkan para ulama, jihad yang paling utama dan yang paling pertama harus dilakukan adalah jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan jiwa kita sendiri. Baru kemudian kita bisa berjihad melawan musuh-musuh yang ada di luar kita. Kalau musuh dalam diri kita saja kita tidak mampu mengalahkannya, apalagi musuh yang ada di luar. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga di antara wasiat agar kita selamat dari fitnah dan penyimpangan adalah membiasakan jiwa kita, melatihnya untuk berbuat ketaatan. Wa min dzalika ihsan ilal muslimin umuman wa ilal aqrab khususan wa ilal jar kadzalik khususan hatta yakuna al abdul muslim mu'minan haqqan wa muhsinan haqqan. Dan di antara ketaatan adalah berbuat baik kepada kaum muslimin secara umum, terkhusus kerabat kita dan juga tetangga kita. Sehingga seorang hamba muslim menjadi mukmin yang hak, mukmin yang hakiki, menjadi seorang yang berbuat ihsan dengan ihsan yang hakiki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.